Wis kadung nancep jeru noring dodo. Kangene ring ati koyo koyo sing bisa, sing bisa sungkayo riko. Riko saiki wis ado teko moto, ilang ninggal ati nisuk haloro. Sing ono pejake uga nono kaviare, kependung melas nono labuhane. Ngan ten ngan teni Hansi.